tahan rasanya, gelora di jiwa, ingin segera bertemu. Duhai kekasihku, duhai pujaanku, aku rindu kepadamu. Sekian lamanya ku memendam rasa, rasa gundah di dalam dada. Teringat dirimu, terbayang kau selalu, setiap malam-malamku. Datanglah sayangku, hadirlah kasihku, bulan ini kita.